Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwati fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Kita lanjutkan dari pembahasan pengkafanan jenazah. Poin kedua dari pengkafanan jenazah, ini membungkus jenazah. Yukfanu bimikdari mayamliku. Mayit itu dikafani, dibungkus bimikdari sekadar mayamliku, sekadar kemampuannya, kemampuan untuk membeli kain, atau kalau untuk membeli enggak ada, sekadar kain yang dimiliki di rumahnya. Kain yang dimiliki di rumahnya. Oh iya, saya teringat kemarin kita sebutkan, setahu kita kain itu kurang lebih 1 meter lebih sedikit. Ada ikhwah yang memberitahu bahwa ada kain yang lebarnya 1 meter setengah. Katanya namanya kain katun gitu. Mungkin bisa dicari di toko-toko kain di Solo gitu. Kalau kain itu lebarnya 1 meter setengah, maka biarpun orang gendut akan terbungkus, bisa terbungkus 3 lapis. Ya, 3 lapis kain ditumpuk gitu sama rata. Mayit ditaruh tengah, bisa dibungkus secara sempurna. Jadi ada kain yang lebarnya 1 meter setengah. Namanya kain katun. Seperti itu. Karena beliau penjahit mungkin tahu tentang kain-kain gitu. Maka kalau bisa seperti itu lebih bagus. Jadi kainnya lebar sehingga mayit bisa terbungkus secara utuh 3 lapis gitu. Kembali ke kita. Kata Imam Syaukani rahimallahu taala, wa amma kaunuhu yukfanu walau lam yamlik ghairal kafan. Dan adapun keberadaan mayit itu dikafani walaupun mayit itu tidak memiliki kain yang lain kecuali yang untuk kafan itu. Akhirnya mati tidak meninggalkan kain sama sekali. Sudah dipakai untuk membungkus mayat, habis gitu. Fali amrihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi takfini Mus'ab bin Umair fi namiratil lati lam yutrak ghairuha. Karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengkafani Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu, anak orang kaya waktu di Mekah. Kemudian masuk Islam jadi miskin. Akhirnya Nabi memerintahkan untuk dikafani dengan namirah, yakni burda, kain burda. Allati lam yutrak ghairuha, yang tidak ditinggalkan oleh beliau kecuali itu. Jadi kainnya ya cuma itu, burda itu. Akhirnya untuk membungkus beliau habis, itu pun enggak cukup burdahnya itu. Kalau untuk kepala kakinya kelihatan, kalau untuk kaki kepalanya kelihatan. Akhirnya Nabi memerintahkan untuk menutupkan di kepala, kakinya ditutup dengan rerumputan. Ya, dengan rumput gitu. Izkir ilalang, rumput ilalang. Kama fi sahihain, sebagaimana di dalam sahihain. Wa ghairihima min hadisi Khabbab ibnul A'raj, dari hadisnya Khabbab ibnul A'raj gitu. Khabbab ibnul A'raj At-Tamimi, dari Bani Tamim. Kemudian kalah perang, akhirnya Khabbab ini tertawan, akhirnya dijual jadi budak. Dibeli oleh Ummu Anmar, wanita musyrikah. Akhirnya disekolahkan di tukang pandai besi. Akhirnya Khabbab ibnul A'raj pintar membuat pedang. Setelah beliau masuk Islam disiksa, ya, disiksa. Kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian ikut hijrah ke Madinah. Dengan berjalannya waktu, Khabbab ibnul A'raj ini, ibnul A'raj ini jadi kaya raya. Jadi sahabat yang kaya raya gitu. Maka akhirnya bercerita, di antara kita dulu ada yang meninggal dunia dalam keadaan miskin gitu. Kita sekarang ini kaya. Dulu ada sahabat yang miskin sampai kain kafannya kalau ditutupkan kepala, kakinya kelihatan. Kalau ditutupkan di kaki, kepalanya kelihatan. Seperti itu. Hadis masyhur, yakni Khabbab ibnul A'raj radhiyallahu ta'ala anhu. Seperti itu. Selesai poin kedua. Jadi ya sudah, miliknya itu ya semampunya, kain kafan semampunya. Jadi misalnya punya selimut, punya bisa gitu, punya jarik, punya apa, kain apa, bisa untuk apa, pembungkus mayit. Cuma sunahnya kain putih gitu, sunahnya. Adapun seandainya mayit itu dibungkus pakai kain seadanya yang ada di rumahnya, enggak apa-apa gitu. Seperti itu. Berikutnya poin ketiga. Jawazu ziyadati fil kafan, boleh lebih pada kafan. Jadi dalam masalah ini ada silang pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan kain kafan itu enggak boleh lebih dari tiga, maksimal tiga. Dan ini pendapatnya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam Ahkamul Janais. Adapun Imam Syaukani di sini menyatakan boleh, boleh lebih gitu. Boleh lebih. Kata beliau rahimallahu taala, wa amma kaunuhu la ba'sa bi ziyadati ma'a tamakkuni. Adapun keberadaan bahwasanya la ba'sa, enggak apa-apa, kain kafan itu bi ziyadah, lebih dari 3 lembar, ma'a tamakkuni. Ketika memungkinkan ada gitu, beli kain. Seperti zaman sekarang beli mbok 5 mampu. 5 lembar mampu gitu. Min dunil mughalati, tanpa mughalah. Tanpa bermewah-mewahan, bermahal-mahalan. Gengsilah, ini saya ini orang kaya, maka kain kafannya harus yang umumnya harganya 500 ribu, saya beli kain yang harganya 5 juta gitu. Untuk membungkus mayat gitu. Itu namanya mughalah, bermahal-mahal, bermewah-mewah, gengsi. Kalau seperti itu enggak boleh. Tapi kalau lebih dari 3, 4 lembar, 5 lembar kain yang wajar gitu enggak apa-apa. Kata beliau rahimahullah. Apa dalilnya? Falima waqa'a minhu sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan apa yang terjadi dari beliau sallallahu alaihi wasallam fi kafani ibnatihi, saat mengkafani putrinya, saat ibu-ibu sahabiah mengkafani putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu kana yunawilu nisa'a sauban sauban. Adalah beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam yunawilu, menyodorkan an-nisa'a, kepada para wanita yang baru ngurusi jenazah, sauban sauban, kain-kain. Wa huwa indal babi, dan beliau di samping pintu. Di samping pintu Rasul menyodorkan kain-kain. Fanawalahunna haqwa, maka mereka para wanita itu menerima al-haqwa. Haqwa itu kain penutup badan semisal sarung. Semisal sarung, sarung itu kayak jarik ya, kayak lembaran panjang gitu. Sarung Indonesia itu kayak kurung, jadi disambung gitu, lingkaran gitu untuk belebetan sarung itu. Tapi kalau izar sarung dalam bahasa Arab yang dimaksud kain panjang ya, kayak jarik, kayak untuk pakaian umroh itu kain panjang gitu. Itu haqwa, kain penutup badan semisal sarung. Jadi para wanita diberi haqwa. Summa ad-dir'a, kemudian dir'un. Dir'un itu pakaian rumah wanita. Bisa maknanya baju besi, dir'un itu baju besi, atau maknanya pakaian wanita di rumah. Mungkin daster gitu ya. Tahu daster? Daster wanita. Yang biasanya kembang-kembang warnanya apa gitu. Jadi baju panjang sampai bawah lutut. Di rumah biasanya dipakai di rumah. Kalau wanita, daster gitu ya. Summa al-khimara, kemudian para sahabiah ini menerima dari Nabi khimar, kerudung, jilbab. Ya, pakai jilbab. Kerudung. Summa al-milhafata, kemudian milhafah, selimut. Ya. Kemudian selimut. Berarti al-haqwa, kain seperti sarung, ad-dir'a, yakni kemudian daster, kemudian al-khimara, kemudian kerudung, kemudian al-milhafa, yakni selimut. Berarti 4 sudah. Summa udrijat ba'dadalika fi saubil akhar, kemudian dimasukkan setelah itu kain yang lain. Berarti genap 5. Tambah kain yang lain, enggak disebut kain apa. Jadi yang disebut kain semisal sarung, kemudian daster, kemudian kerudung, kemudian selimut, kemudian yang satu enggak disebut kain apa gitu. Akhrajahu Ahmad, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud, dan juga Abu Dawud rahimahumallahu taala min hadisi Laila bintu Qa'ib As-Sakofiyah, dari hadis Laila bintu Qa'ib As-Sakofiyah. Ada catatan kaki di bawah yang cetakannya sama, bisa dilihat di bawahnya, yang cetakannya beda, catatan kakinya juga beda. Catatan kaki di bawah, la yasih, hadisnya tidak sahih. Hadisnya tidak sahih gitu. Hakada hakama alaihi asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Demikianlah dihukumi oleh asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam tahqiq hadis tersebut, dalam Ahkamul Janais. Jadi hadisnya la yasih. Wanita dibungkus dengan 5 lembar kain, hadisnya tidak sahih. Dengan sarung, dengan daster, dengan kerudung, dengan selimut, ditambah 1 kain lagi, maka hadisnya tidak sahih. Gitu. Berhenti sampai situ dulu. Kita tambahkan, hadisnya tidak sah, tidak sahih. Namun kalau dipraktekkan, apakah haram, apakah makruh kalau wanita dibungkus lebih dari 3 kain, misalnya 5 kain gitu. Maka dalam masalah ini ada khilaf seperti tadi. Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Ahkamul Janais, beliau enggak membolehkan lebih dari 3 lembar kain. Ada ulama lain, ini Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdasi rahimahullah dalam kitab Al-Mughni dalam pembahasan jenazah ini. Perhatikan, kita sebutkan. Qala Ibnu Qudamah rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Mughni bab Al-Kamul Janais. Kata beliau, at-takfinu fil komusi fil komisi wal mi'zari wal lifafati ghairu makruhun. Kata beliau, mengkafani pada gamis, jadi mayit itu dipakaikan gamis, dipakaikan jubah kayak gini gitu. Wal mi'zari, kemudian dipakaikan sarung. Walifafati, kemudian dipakaikan selimut, yakni kain panjang. Itu ghairu makruhun, hukumnya tidak makruh, tidak dibenci, maksudnya enggak apa-apa gitu. Wa innama al-abdola al-awwalu, dan hanya saja al-abdolu, yang abdol itu yang pertama, yakni bisalasi lifa lafa'ib, dengan 3 lembar kain. Yang abdol 3 lembar kain, tapi tidak dimakruhkan ketika dipakaikan gamis, dipakaikan sarung, kemudian baru lembaran-lembaran kain gitu. Wa hadza jaizun, ini boleh, enggak makruh. Jaizun la karohiyatun, la karohatun, dan tidak makruh, dan tidak makruh. Fihi padanya, jadi dibungkus pakai jubah atau gamis, pakai kain sarung, kemudian pakai lembaran-lembaran kain putih gitu, enggak apa-apa, boleh. Apa alasannya? Kata beliau rahimahullah, fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, albasa Abdullah ibn Ubay bin Salul. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memakaikan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul qamisahu, gamisnya. Abdullah bin Ubay bin Salul tokoh munafik, Ketika meninggal, Rasulullah ini takziah, diundang oleh anaknya. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul ini munafik, tapi anaknya sahabat. Anaknya adalah sahabat yang mulia. Seorang munafik punya anak seorang sahabat yang mulia. Lah anaknya ini mengabari bahwa bapaknya meninggal. Maka Nabi mendatanginya. Maka sebagian ulama menyatakan beliau mendatangi karena anaknya ini, karena anaknya sahabat yang mulia. Maka dihadiri jenazahnya. Yang walaupun setelah itu ada turun larangan untuk menghadiri jenazahnya, untuk berdiri di kuburnya orang munafik dan menyolatkan orang munafik. Tapi sempat menyolatkan. Rasulullah menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Walaupun sempat dicegah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, akhirnya Umar bin Khattab kalah dan akhirnya ikut menyolatkan. Setelah menyolatkan, turun ayat larangan untuk menyolatkan orang-orang munafik. Dan Rasulullah melepas gamis beliau, gamis yang beliau pakai. Beliau lepas, beliau pakaikan pada jenazahnya Abdullah bin Ubay bin Salul yang asalnya sudah dikubur. Jenazahnya Abdullah bin Ubay bin Salul sudah ditaruh di liang lahat. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk diangkat kembali. Kemudian Rasulullah melepas gamisnya, dipakaikan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, menunjukkan boleh lebih kain kapan dari sekedar kain kapan, boleh ditambahi apa gamis gitu. Rawahul Bukhari, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rahimahullahu ta'ala. Yakni fayu'zaru bil mi'zari, kata Imam Nukudama al-Maqdasi. Maka mayit tersebut dibungkus dengan sarung. Wayul basu komisu, kemudian dipakaikan gamis. Summa yulafu bil lifafatin, kemudian dibungkus dengan lifafah, lembaran-lembaran kain, ba'da dzalik, setelah itu ya. Dalam kitab Al-Mughni, itu kata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdasi rahimahullahu ta'ala. Sehingga seandainya ada jenazah dibungkus, abdalnya tiga. Tapi kalau lebih dari tiga, sepanjang tidak mughallah, tidak berlebih-lebihan, enggak apa-apa, kata Imam Nukudama Al-Maqdasi. Senada dengan itu, di dalam Syarah Umdatul Fiqh disebutkan alasan yang sifatnya akliyah, yakni wanita itu di dunia waktu hidup pakaiannya memang lebih banyak dari laki-laki. Ya, pakaiannya lebih banyak daripada laki-laki. Coba antum hitung sendiri, bajunya umimu kalau keluar rumah itu pakai apa saja gitu. Itu kalau ditaruh keranjang, sak keranjang sendiri yang dibawa ketika keluar rumah itu. Gitu. Beda kalau laki-laki, sedikit wae sirwal, kaos, jubah sudah gitu. Tapi kalau wanita banyak sekali bajunya. Semua yang punya umi tahu gitu. Iya kan? Yang punya umi tahu bajunya banyak sekali gitu. Jadi karena itu maka ketika meninggal pun wajar ketika pakaiannya, bajunya lebih banyak gitu. Walaupun hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif gitu. Adapun hadis Rasulullah memakaikan gamis pada Abdullah bin Ubay bin Salul, sahih riwayat Bukhari dan disebutkan dalam Ahkamul Janais oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Seperti itu. Jadi hukum membungkus jenazah lebih dari 3 lembar. Hukumnya boleh, tidak makruh, sepanjang tidak mughalah, sepanjang tidak berlebihan. Kata Imam Ibnu Qudam Al-Maqdasi dalam kitab Al-Mughni, pembahasan jenazah gitu. Kembali kepada kitab, hadisnya dhaif memang, dalilnya dhaif. Tapi ada dalil yang sahih tadi. Kemudian waqad kufina sallallahu alaihi wasallam fi salasati aswabin. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikafani pada 3 lembar kain. Ini yang abdal, 3 lembar kain. Laki-laki, wanita, 3 lembar kain abdal gitu. Kalau lebih-lebihkan enggak apa-apa gitu. Karena Rasul juga 3 lembar kain. Baidin, warnanya putih. Sahuliyatin, yakni produk Yaman, sahuliyah. Itu jududin Yamaniyatin, sahuliyah. Sahuliyatin jududin Yamaniyatin. Yakni produk Yaman dari daerah sahuliyah, atau model kain sahuliyah gitu. Laisa fiha qamisun, tidak pakai gamis ya. Beda dengan Rasulullah memakaikan gamis Abdullah bin Ubay bin Salul, tapi Rasulullah sendiri tanpa pakai gamis. Wala imamatin, tanpa imamah. Udrija fiha idrojan, beliau dibungkus dengan pembungkusan, dimasukkan ke dalam bungkus dengan sebetul-betul dibungkus 3 lembar kain. Wa huwa fi sahihain, dan ini dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Jadi Rasulullah sendiri dibungkus, dikafani dengan 3 lembar kain gitu. Adapun wanita dibungkus dengan 5 lembar kain, hadisnya dhaif. Tapi walaupun dhaif bukan berarti enggak boleh. Bukan berarti enggak boleh seperti itu. Karena ada hadis yang lain, Rasulullah menambahkan gamis pada jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafikin Madinah gitu. Berikutnya kata Imam Syaukani rahimahullah. Wa akhraja Abu Dawud min hadisi Aliyin, dan Abu Dawud radhiyallahu taala mengeluarkan hadis dari hadis Ali radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la taghalau fil kafani. Jangan bermahal-mahal dalam mengkafani jenazah, jangan berlebih-lebihan. Fa innahu yadhhabu syari'an. Karena kain kafan itu akan hilang segera gitu. Ya namanya kain dibungkus di tanah, dikubur di tanah ya, ya akan rusak gitu. Akan rusak. Maka enggak perlu yang mahal-mahal gitu, enggak perlu yang mahal-mahal. Dalam catatan kaki hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Dha'afahu asy-syekh fi tad'ib minhu. Didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam dhaif Sunan Abi Dawud gitu. Tapi walaupun hadisnya dhaif, apakah berarti kemudian jadi boleh bermahal-mahal? Ya enggak, karena ada hadis lain. Ada hadis lain yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang sering disebut-sebut oleh Ustaz Fauzan dalam pembahasan In'amul Bahri ala Sahih Al-Bukhari, Syarah Sahih Al-Bukhari, Syarah Kitabil I'tisam Al-Bukhari. Apa hadisnya? Innallaha kariha lakum salasan. Sesungguhnya Allah membenci kalian 3 perkara. Kila waqal, katanya-katanya, jadi menyampaikan berita penting cuma katanya-katanya-katanya. Ya. Katanya fulan begini, katanya fulan begitu gitu. Jarine gitu. Kila waqal. Yang kedua wa ido atul mal dan menyia-nyiakan harta lainnya. Bermahal-mahal kain kafannya ya akhirnya dikubur dalam tanah, rusak. Gitu. Jadi seperlunya saja, seperlu untuk membungkus jenazah. Wa kasratu su'al dan banyak bertanya. Ini yang sering disebut. Seperti itu. Sehingga kain kafan yang paling bagus adalah yang harganya pertengahan, biasa-biasa gitu. Enggak mughalah, yang tidak terlalu mahal. Kalau pakai kain sutra ya mahal. Iman-iman gitu. Kalau nenek-nenek mati giginya emas, boleh enggak diambil? Giginya emas kayak mati. Ikut dikubur emasnya. Nenek-nenek kaya zaman dulu giginya emas. Jadi nenek-nenek zaman dulu itu peniti, tahu peniti itu? Peniti baju itu emas. Jadi untuk emas, pakai emas. Jadi orang tua-tua dulu peniti emas. Para ulama silang pendapat, sebagian membolehkan, sebagian tidak membolehkan. Adapun yang kuat, yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Syarhul Mumti', boleh karena ada unsur tabdir. Dan itu bukan anggota badan mayit asli, memang pasangan. Jadi seandainya dilepas gitu, bukan merusak jasad mayit gitu. Karena merusak jasad, asalnya kan larangan merusak jasad mayit gitu. Cuma gigi emas yang dipakai itu pasangan gitu. Sehingga ketika giginya dilepas itu tidak merusak jasad mayit. Dan kalau dibiarkan terkubur maka menyia-nyiakan harta gitu, menyia-nyiakan harta seperti itu. Ini pembahasan yang ketiga, selesai pembahasan yang ketiga tentang jumlah kain kafan yang digunakan untuk membungkus jenazah. Kesimpulannya yang paling afdal berapa? Tiga. Kalau lebih boleh apa enggak? Boleh, seperti itu. Sudah, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.